السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أو معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini, setelah kita mengambil sekian majlis untuk menyempurnakan i'tiqad al-imam al-Syafi'i min nususi kalamihi wa hikayati ashabih, pada malam ini akan kita ambil insyaAllah ta'ala syarah aqidah atau i'tiqad immatul hadith atau ahlul hadith. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufiq untuk bisa mengambil faedah-faedah dan manfaat-manfaat dari apa yang kita dengar. Dan mudah-mudahan akidah kita bisa lurus. Akidah kita bisa lurus mengikuti akidah Al-Quran maupun akidah sunnahnya, hadithnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita ambil pembahasan kita mengenal Ahlul Hadith serta penjelasan sifat-sifat mereka dan keutamaan-keutamaan mereka, kita terlebih dahulu mengenal secara singkat biografi penulis, yaitu Abu Bakar, al-Imam Abu Bakar Ahmad ibn Ibrahim ibn Ismail ibn al-Abbas ibn Mirdas al-Ismaili. Beliau dilahirkan tahun 277 Hijriah. Maka ini masih adalah abad yang ketiga generasi yang mulia dari generasi Salafus Salih Ridwanullahu Anhum Ajma'in. Dan beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wafat pada tahun 371 Hijriah. Lahirnya 277, wafatnya 371 Hijriah. Beliau sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, apa kata mereka? Beliau adalah salah satu ulama Syafi'iyah. Dikatakan oleh al-Imam Qadi Ibn Qadi Syuhbah rahimahullah, al-faqihul hafiz ahadu kubara Syafi'iyah, salah satu ulama Syafi'iyah yang besar, yang alim fiqhan wa hadithan wa tasnifa, fikih, hadith, demikian juga tulisan-tulisan beliau. Itulah dia secara singkat biografi beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, Pada pertemuan yang pertama ini, at-ta'rif bi ahli al-hadith, mengenal lebih dekat apa yang dimaksud dengan ahlul hadith. Siapa ahlul hadith? Dan penjelasan sifat-sifat mereka serta keutamaan-keutamaan mereka. Ahlul hadith, sifat mereka sangat banyak. Keutamaan-keutamaan mereka beragam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mensifati mereka dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia ini. Terkumpul pada mereka niat yang baik, akal yang sempurna, ketakwaan dan keimanan yang tinggi, waluzum sunnatil Mustafa, dan konsisten di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Muhammad ibn Qutaybah rahimahullah mengatakan, yang wafat tahun 276 Hijriah. Fa'amma ashabul hadith, adapun ashabul hadith, fa'innahumul tamasul haq min wijhatihi. Mereka mencari kebenaran dari sumbernya, dari arahnya. Wa tatabba'uhu min madhanihi, mereka teliti, mereka cari dia dari sumbernya. Wa taqarrabu minallahi ta'ala biittiba'ihim, mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengikuti para sahabat. Atau mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa talabihim li athari, mereka mencari atharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jejak-jejak Nabi, wa akhbarihi, berita-berita Nabi, barran wa bahra, mereka sanggup berjalan kaki di daratan maupun menyeberangi lautan, wa syarqan wa gharban, mereka keliling dunia timur maupun barat, yarhalul wahidu minhum rajila, seorang di antara mereka sanggup berjalan kaki, muqiyan fi talabil il, dengan tangguh, dengan sekuat tenaga untuk mencari ilmu, atau muqiyan fi talabil khabaril wahid, untuk mencari hanya satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, was sunnatil wahidah, sanggup mereka berjalan kaki hanya mendapatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana rihlahnya perjalanan Jabir bin Abdullah, satu bulan berjalan kaki. Hatta ya'khudhaha minan naqil laha musyafahatan, mereka sanggup berjalan kaki untuk menggapai sunnah itu, untuk bisa langsung diambil dari yang membawakan hadis itu secara lisan langsung diterima. Thumma lam yazalu fit tanqiri anil akhbar, kemudian mereka terus mencari, meneliti riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal bahthi laha, terus dicari, hatta fahimu sahihaha wa saqimaha, sampai mereka memahami ini yang sahih riwayatnya, ini yang dhaif, ini yang lemah, wa nasikhaha wa mansukhaha, ini yang terhapus, ini yang menghapusnya, wa'arafu man khalafaha minal fuqaha ila ra'i, dan mereka mengetahui siapa para fuqaha yang menyelisih hadis itu dan mengambil pendapat manusia ketimbang hadis tersebut, fanabbahu ala dzalik, mereka ingatkan, ini menyelisih hadis, ini orang ini menyelisih sunnah, diingatkan oleh ahlul hadis, hatta najamal haqqu ba'da an kana 'afiya, sampai muncullah kebenaran itu yang tadinya sudah hilang, wa basaqa ba'da an kana darisan, nampak cemerlang yang tadinya sudah hampir hilang redup, wajtama'a ba'da an kana mutafarriqa, sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkumpul yang dahulunya terpencar, ya, bercerai-berai, berserakan di mana-mana, wa qada lis sunani man kana anha mu'rida, Akhirnya patuhlah kepada sunnah itu yang dahulunya orang-orang berpaling darinya. وَتَنَبَّهَ عَلَيْهِ مَنْ كَانَ عَنْهَا غَافِلًا. Dan ingatlah orang-orang yang dahulu melalaikannya. وَحَكَمَ بِقَالِ فُلَانْ وَفُلَانْ وَإِنْ كَانَ فِي خِلَافٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Kemudian ditolak keputusannya, ucapannya fulan dan fulan, apabila telah menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia ahlul hadis, betapa mulianya mereka, ashabul hadis. Mereka benar-benar pembelanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar adalah orang-orang yang mengangkat martabat dan mengangkat sunnahnya, ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengedepankannya di atas pendapat siapapun. Mereka sanggup untuk mendapatkan satu riwayat dengan berjalan kaki berbulan-bulan. Itu penjelasan Al-Imam Abu Muhammad Ibn Qutaybah rahimahullah. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Abu Al-Qasim Hibatullah Ibn Al-Hasan Ibn Mansur At-Tabari Al-Lalikai, Al-Imam Al-Lalikai Al-Syafi'i, yang wafat tahun 418 Hijriah. Beliau menjelaskan bagaimana mulianya dan keutamaannya ahlul hadis. Apa kata beliau? Wa ahaqquhum bihadzal wasm wa akhassuhum bihadzar rasm. Yang paling berhak mendapatkan sifat ini, gelar ini, nama ini adalah ashabul hadis. Ashabul hadis. Kenapa? Likhtisasihim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka spesialis dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, spesialis terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wattiba'ihim liqaulih, mereka yang spesialis mengikuti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuli mulazamatihim lahu, mereka yang terus-menerus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jangka waktu yang panjang. Watahammuluhim ilmahu, mereka yang memikul ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahifdhihim anfasahu wa af'alahu, mereka yang menjaga, menghafal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya dinukil, semuanya dibawakan, semuanya diriwayatkan. Fa akhadhul Islam anhu mubasharatan, mereka para sahabat ahlul hadis, ashabul hadis, mereka mengambil Islam itu langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syara'ihu musyahadatan, mereka yang langsung melihat syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, praktik Nabi terhadap Islam para sahabat. Wa ahkamuhu muayyanatan, keputusan-keputusan Nabi, hukum-hukum Nabi dilihat dengan mata kepala mereka. Min ghairi wasitatin wala safirin bainahum wa bainahu wasilah, tidak ada duta dan tidak ada perantara antara mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat. Mereka adalah imamnya ahlul hadis. Fajawaluha ayanan, mereka kelilingi, liputi dengan mata mereka. Mereka liput sunnah itu dengan mata mereka. Wahafidhu anhu shifahan, mereka hafal sunnah Nabi itu langsung dari lisan ke lisan. Watalaqafuh min fihi ratban, mereka terima dari mulutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan basah. Watalaqanuhu min lisani azban, mereka ya dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisan beliau, azban, dalam keadaan segar. Wa'taqadu jami'a dzalika haqqan, dan mereka yakini semua dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Wa akhlasu bidzalika min qulubihim yaqina, maka mereka ikhlas dari hati mereka, penuh yakin akan kebenaran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan Al-Imam Al-Lalikai tentang kemuliaannya ahlul hadis. Kemudian juga beliau menjelaskan apa pengaruh ahlul hadis yang menjaga syariat ini. Bagaimana mereka menjaga agama ini, kemurniannya, keasliannya. Fahaula mereka alladzina ta'ahadat minaqlihim syariah. Mereka yang berjanji untuk membawa syariat ini. Wan hafazat bihim usul as-sunnah. Mereka yang menjaga pokok-pokok agama ini. Fawajabat lahum bidzalikal minnatu ala jami'il ummah. Dengan sebab itu mereka sudah memiliki jasa yang wajib dikenang oleh umat ini. Punya jasa bagi umat ini semua. Wadda'wata lahum minallahi maghfirah. Maka kewajiban kita mendoakan mereka ampunan, mintakan mereka ampunan kepada Allah. Fahum hamalatu ilmi. Mereka yang membawa ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naqalahu dinih, mereka yang membawa agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, memindahkan agama Nabi kepada kita. Wa safaratuhu bainahu wa baina ummatihi, beliau mereka adalah sebagai duta antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa umanahu fi tablighil wahyi anhu, mereka ditugaskan, diamanatkan untuk menyampaikan wahyu yang datang dari Allah azza wa jalla melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahariyun ay yakunu awlan nas bihi fi hayati wa wafati, maka mereka yang paling layak dan paling utama dan paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi hidup dan di saat Nabi wafat. Wa kullu ta'ifatin minal umami marji'uha ilaihim fi sihhati hadithi wa saqimihi, semua umat ini rujukannya dalam membenarkan satu riwayat ataupun menolak satu riwayat kepada sahabat. Wa mu'awwaluha alaihim fima yukhtalafu fihi min umurihim, kemudian yang menjadi pegangan dalam hal yang diperselisihkan, mereka yang menjadi pegangan kita. Inilah penjelasan Imam Al-Lalikai rahimahullah ta'ala. Jadi ahlul hadith, mereka yang membawakan kita syariat ini. Mereka membawakan kita meliput kegiatan Nabi SAW dan dibawakan dengan riwayat-riwayat itu. Dan dijelaskan pula bahwasanya mereka orang yang paling ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan yang lainnya. Maka dikatakan kullu man i'taqada madhhaban, siapapun yang meyakini suatu mazhab, pendapat, fa ila sahibi maqalatihi allati ahdatsaha yantasib, maka disandarkan kepada yang punya ucapan tersebut. Kalau ada yang ikut Abul Hasan al-Ash'ari sebelum dia taubat, maka dikatakan dia Ash'ari. Tapi yang ikut Nabi SAW dikatakan Sunni, karena sunnah. Salafi, mengikuti salaf. Bukan namanya Wahabi. Ya. Yang mengikuti bid'ah dikatakan bid'i atau mubtadi'. Yang mengikuti Nabi SAW namanya Salafi, Athari, Ahlul Hadith, Ahlul Athar. Wa ila ra'ihi yastanid, dan kepada pendapat tersebut dia bersandar. Illa ashabul hadith, kecuali ashabul hadith. Fa inna sahiba maqalatihim, yang punya ucapan yang dipegang oleh Ahlul Hadith, yang bersandar kepadanya Ahlul Hadith, Rasulullah SAW. Fahum ilaihi yantasibun, kepada Nabi kita sandarkan diri kita. Tentunya penyandaran yang jujur, yang benar. Wa ila ilmihi yastanidun, kepada ilmu Nabi ahlul hadith itu bersandar. Wa bihi yastadilun, dengan ilmu Nabi mereka berdalil. Wa ilaihi yafza'un, kepada Nabi mereka kembalikan. Wa bi ra'yihi yaqtadun, dengan pendapatnya Nabi SAW mereka ikuti. Wa bidzalika yaftakhirun, dengan itu mereka bangga ikut Nabi SAW. Bukan ikut organisasi atau kelompok, tidak. Bukan ikut orang selain Rasul SAW, tidak. Kita sandarkan kepada Rasul SAW. Wa ala a'da'i sunnatihi biqurbihim minhu yasulun, maka terhadap musuh-musuh sunnah itu, dengan kedekatan mereka kepada Nabi, itu yang menggunakan mereka gunakan untuk melawan, untuk menyerang. Famani wazim fi syarafid dzikir, siapa yang mampu menyamai mereka dalam kemuliaan sebutannya. Wa yubahihim fi sahatil fakhri wa uluwil isim, siapa yang akan menandinginya di medan al-fakhr, kebanggaan, wa uluwil isim, dan ketinggian nama? Tidak ada. Mereka menang ahlul hadith, ahlul sunnah, salafiyun, ahlul athar. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang ada. Ketika mengikuti Jahm bin Safwan namanya Jahmiyah. Ketika mengikuti pendapatnya Wasil bin Atta dikatakan Mu'tazilah. Ketika mengikuti pendapatnya Kullabiyah, Abdullah bin Sa'id bin Kullab, Kullabiyah. Ketika mengikuti Abu Hasan Asy'ari di saat dia belum kembali ke Ahlus Sunnah dikatakan Asy'ariyah. Ya. Ada yang dikatakan Sufiyah, Maturidiyah. Oh, hakadha tentunya. Tapi yang ikut Nabi SAW, Sunni, Salafi, Al-Firqatul Najiyah, Al-Taifatul Mansurah, Ahlul Hadith, Ahlul Athar. Oh, hakadha. Kemudian dijelaskan oleh Abul Qasim Al-Lalikai rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 418. Apa kata beliau? Kenapa mereka dinamakan Ahlul Hadith? Ismuhum, nama mereka ma'khudun min ma'anil kitabi wa sunnah, diambil dari makna Al-Quran dan Sunnah. Yashtamilu alaihima, yang dicakup oleh Al-Quran dan Sunnah nama mereka itu. Litahakukihim bihima, karena fala syakka annahum yastahiquna hadzal ism, tidak diragukan mereka layak untuk mendapatkan nama ini ahlul hadis. Kenapa? Karena dua makna ini ada pada mereka sesuai dengan apa yang kita saksikan. An-naqtibat an-nas likit al-kitab wa sunnah minhum, manusia mengambil Al-Quran dan Sunnah dari jalur mereka. Wa'timadul bariyati fi tashihim alaihim, orang-orang bersandar kepada kesahihan hadis atau tidak kembali kepada mereka, bersandar kepada mereka. Li'anna ma sami'na 'anil qurun allati qablana, karena kita tidak pernah mendengar generasi-generasi sebelum kita. Walau ra'ayna nahnu fi zamanina. Dan tidak juga kita lihat di zaman kita, kata beliau. Mubtadi'an ra'san fi iqra'il Qur'an. Ahli bid'ah menjadi tokoh dalam menghafalkan dan mengajarkan Qur'an. Tidak ada. Wa khadar nas'anu fi zamani min azman. Orang-orang mengambil Al-Quran dari ahli bid'ah pada zaman-zaman yang ada. Walartafa' li ahadin minhum rayatun fi rayati hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma khalat minal umam. Dan tidak ada satupun mereka ahli bid'ah ini yang mengibarkan bendera hadith. Ya. Pada zaman-zaman sebelumnya. Karena beliau wafat tahun 418. Tidak ada ahlul bid'ah. Walaqtada bihim ahadun fi dinin wala syari'atin min syari' Islam. Tidak ada orang-orang mengikuti ahli bid'ah dalam agama maupun syariat Islam zaman-zaman sebelum ini, kata beliau. Walhamdulillahilladzi kammala li hadhihi ath-thaifah sihamal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan bagi kelompok ini panah-panahnya Islam. Wa syarrafahum bi jawami' hadhihi al-aqsam. Allah muliakan mereka dengan semua bagian ilmu itu. Wa mayyazahum min jamil ana, mereka dibedakan oleh Allah dari seluruh manusia yang ada. Haitsu 'azzahum Allah bidini. Allah azza wa jalla jayakan mereka dengan agamanya. Wa rafa'ahum bi kitabi, Allah angkat mereka dengan Al-Qur'an. Wa 'ala dzikrahum bi sunnati, Allah tinggikan sebutan mereka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadahum ila tariqati wa tariqati rasulih. Mereka diberikan petunjuk kepada jalan Allah, kepada jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahiya ta'ifah al-mansurah. Ahlul hadith ialah kelompok yang dimenangkan oleh Allah. Al-firqatul najiyah, kelompok yang selamat. Wal-usbatul hadiyah, kelompok yang mendapatkan hidayah. Wal-jama'atul adilah, kelompok yang adil. Al-mutamassika bis-sunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah. Allati la turidu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam badilan, mereka tidak menghendaki pengganti bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala an qawli tabdilan, mereka tidak menghendaki sunnah Nabi diganti. Wala an sunnati tahwila, mereka tidak menghendaki berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlul hadis, mereka yang memperhatikan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mewariskan agamanya sahabat dan tabi'in. Maka mau tidak mau orang pasti memerlukan mereka dalam menjelaskan agama. Bagaimana tidak, mereka yang menghafal menjagakan kita agama ini. Mereka yang tahu tentang agama ini, mereka yang telah melaksanakan agama ini. Maka Imam Abu Al-Qasim Al-Asbahani rahimahullah ta'ala berkata, وَقَدْ نَقَلُوا هَذَا الدِّينَ إِلَيْنَا كَمَا نُقِلَ إِلَيْهِمْ. Ahlul hadith, para sahabat, mereka yang membawakan kita agama ini sebagaimana dibawakan juga kepada mereka. وَأَدَّوْ عَلَى مَا أُدِّيَ إِلَيْهِمْ. Mereka tunaikan amanat sebagaimana dituakan amanat itu kepada mereka. Wakanu fi sidqil inayah, kejujuran mereka memperhatikan sunnah Nabi, agama Islam, memperhatikan Islam. Bima yujillu anil wasf, tidak bisa untuk disebut, tidak bisa disifati. Wa yaqsuru dunahu dzikr, tidak bisa disebut. Wa idza waqafa al mar'u ala hadza min sya'nihim, ketika kita mengetahui begini mereka, keadaan mereka. Wa 'arafa halahum, tahu keadaan mereka. Wa khabara sidqahum, berita tentang kejujuran mereka membawakan riwayat dan Islam. Wara'ahum wa amanatum, kita mengetahui bagaimana wara' mereka, amanat mereka. Dhahara lahul ilmu fima naqaluhu wa rawahu, nampaklah ilmu apa yang mereka bawa dan apa mereka riwayatkan. Kemudian beliau juga mengatakan, wajibu an yurja'a fi ma'rifati ma kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ila ahli an-naql wa riwayah. Wajib dalam mengetahui apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita kembali kepada ahlun naql. Warriwayah, para ahli riwayat. Siapa mereka? Ahlul ashabul hadith. Karena mereka yang punya perhatian tentang hal ini. Mereka yang menyibukkan diri mereka dengan menghafal hadith Nabi SAW. Yang meneliti hadith Nabi SAW. Yang membawakan hadith Nabi SAW. Walau lahum lan darasa ilmun Nabi SAW. Kalau bukan karena Allah, dan kemudian jasa mereka akan tertanam dan akan hilang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang tidak akan tahu mana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ahlul hadis ini orang yang konsisten di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ahlul ittiba', bukan ibtida'. Mereka hanya ikut, tidak buat-buat. Dalam yang kecil maupun yang besar. Sampai seorang di antara mereka tidak berani menggaruk kepalanya kecuali pakai dalil. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah yang wafat tahun 463 mengatakan, وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ أَهْلَهُ أَرْكَانَ الشَّرِيَةِ. Allah jadikan ahlul hadith, arkan syariah, tiang-tiang syariat ini. وَهَدَمَ بِهِمْ كُلَّ بِدْعَةٍ شَنِيَةٍ. Dengan mereka dihancurkan seluruh bid'ah-bid'ah yang tercelain. فَهُمْ أُمَنَاءُ اللَّهِ مِنْ خَلِقَتِهِ. Mereka adalah orang yang diamanati oleh Allah Azza wa Jalla dari makhluk yang ada. وَالْوَسِيطَةُ بَيْنَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ. Mereka perantara antara Nabi SAW dengan umat ini. وَالْمُجْتَهِدُونَ فِي حِظِّ مِلَّتِهِ. Dia yang mereka bersungguh-sungguh untuk menghafal, menjaga agama Nabi SAW. Anwaruhum zahirah, cahaya mereka cemerlang. Wa fadailuhum sairah, kemudian keutamaan mereka merata. Wa ayatuhum bahirah, bukti-bukti mereka nyata. Wa madzahibuhum zahirah, madzhab mereka, pendapat mereka nampak jelas. Wa hujajuhum qahirah, hujahnya sangat kuat. وَكُلُّ فِيَةٍ تَتَحَيَّزُ إِلَى هَوَنْ تَرْجُ إِلَيْهِ أَوْ تَسْتَحْسِنُ رَأْيًا تَعْكُفُ عَلَيْهِ. Setiap orang atau setiap kelompok yang condong kepada hawa nafsu akan kembali kepadanya. Yang menganggap suatu pendapat baik akan berhenti mengikuti, akan terus mengikutinya. Atau تَعْكِفُ عَلَيْهِ, berhenti padanya. Ya. Siwa ashabul hadith. Kecuali ahlul hadith. Ashabul hadith yang menjadi patokan mereka Alkitab. Dan menjadi dalil mereka as-sunnah. Yang menjadi kelompok mereka, golongan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasul mereka dinisbatkan. Tidak mengikuti ahlul ahwa. Tidak menoleh kepada pendapat. Mereka hanya menoleh apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlul hadis, mereka lah yang memukul fardu kifayah bagi umat ini dalam menuntut ilmu dan menjaga agama. Mereka lah yang menggugurkan dosa umat ini. Mereka membawakan kita syariat ini safian, bersih dari kotoran-kotoran bid'ah, kedustaan zanadiqah. Maka dengan sebab mereka, manusia memegang agama ini dengan agama yang asli turun dari langit, maka barang siapa yang berpaling dari jalan mereka, mereka akan beragama dengan agama yang sudah palsu dan dirubah. Jadi inilah yang disebutkan tentang mengenal ahlul hadis, bagaimana sifat-sifat mereka dan bagaimana keutamaan-keutamaan mereka. Itu dia yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan saatnya kita buka sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Bagi yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Dan yang ingin bertanya, kami persilahkan juga untuk pertanyaan melalui tulisan di kolom komentar. Ya, silahkan yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110. Baik, kita angkat telepon pertama dari Sembalun. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita katakan saya tidak tahu. Dan tidak mengetahui hal tersebut bukanlah suatu kekurangan. Kenapa? Kita tidak ada tugas untuk mengetahui apa tasyahud mereka. Kita yang perlu belajar apa tasyahud kita. Allah Ta'ala ala wa'alam. Adakah bid'ah hasanah? Semua bid'ah sesat. Satu kata Nabi SAW mengatakan, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap Jumat. Ibnu Umar mengatakan, sebelum tiba orang-orang mengatakan bid'ah hasanah, kullu bid'atin dhalalah, wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat, meskipun orang menganggapnya hasanah. Dan jangan pernah mengatakan Imam Syafi'i ada bid'ah hasanah. Karena Imam Syafi'i mengatakan bid'ah terpuji itu ada yang, ya, bid'ah tercela itu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Dan memang itu yang kita cela. Adapun menyesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dianggap bid'ah terpuji. Sekarang yang dianggap bid'ah hasanah, adakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada sama sekali. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ya, kita angkat. Ya, halo. Silakan. Ya, di 0811 390110. Apakah semua sahabat masuk surga? Ya, jelas. Ya, semua sahabat jelas masuk surga. Wa kullam wa'adallahu al-husna, kata Allah Azza wa Jalla. Semua dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Mohon penjelasan nih, Islam yang dimaksud itu Islam seperti apa? Apakah Islam seperti sekarang ini atau gimana, atau persamaannya di mana? Baik. Yang kedua, kalau saat ini kita sedang bekerja di satu lembaga yang katakan ada berbau suka, itu apa yang harus kita lakukan, Ustaz, ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Jadi gini, apabila ada imam yang kemudian lupa dengan jumlah sholatnya, kemudian dia sujud sahwi di akhir sholat, dan pada saat yang bersamaan ada makmum yang masbuk, Ustaz. Nah, apakah makmum yang masbuk ikut sujud sahwi bersama imam atau sujud sahwi di akhir sholatnya, Ustaz? Baik. Jazakallah khair. Wa jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Akidah para rasul atau agama, begitu lebih tepat, agama para rasul semuanya Islam. Ya, maka lihat dalam suratul Baqarah. Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari dalam ayat yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat 44? Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu. Digunakan berhukum oleh nabi-nabi yang Islam. Islam bima'nal 'am. Apa arti Islam bima'nal 'am? Itu agamanya para nabi dan rasul semuanya al-istislamu lillah bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertauhid, patuh kepada Allah dengan taat, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan kedua kurang jelas, masih bisa diulangi. Kemudian imam lupa rakaat lalu sujud di akhir tasyahud. Makmum apakah ikut sujud yang masbuk? Tetap ikut imam. Inna ma ju'ila imam liyu'tamma bihi. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini yang ingin berdialog interaktif di 0811-390110. Jangan lupa untuk di-share, dibagi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Sekali lagi di 0811-390110. Silakan bagi para pemirsa. Kami menunggu. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Dulu sebelum saya mengenal sunnah, Ustaz, sholat sesolat pagi salatnya salam angsal menyelesaikan kewajiban saja. Tapi sekarang alhamdulillah insya Allah bagus. Apakah sholat saya yang dulu itu diterima atau tidak? Baik, itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan sholat sebelum sunnah, ya kalau tidak ada sunnah bagaimana boleh diterima, karena itu syarat mutlak. Ya, Allah Ta'ala ala wa'ala. Wahabi ini julukan gelar kepada Abdul Wahab Rustum yang bermadhab Khawarij. Namun ini berusaha dilekatkan, ditempelkan kepada dakwahnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Seharusnya kalau mereka jujur, maka mereka mengatakan Muhammadi, karena namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu nama bapaknya. Tapi itulah dia, karena lisan dan kebenci, atau karena lisan tak bertulang, kemudian kebencian membutakan kita sehingga kita salah menyebutkan nisbah. Seharusnya Muhammadi, kita katakan Wahabi. Padahal itu adalah nama Abdul Wahab Rustum yang memang ditahzir oleh para ulama dan menyatakan mereka, dia itu adalah madhabul khawarij. Ya, bahkan dikeluarkan dari Islam. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan dari Jakarta, Taman Mini, kami persilahkan yang ingin berdialog interaktif di 0811-390110. Kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811-390110. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya baru belajar sunnah langsung mendapat perlakuan tidak mengenakan. Misal tadi subuh waktu saya sholat berjamaah di musalla, saya ditegur imam musalla tersebut. Boleh bilang jangan kau pakai fasilitas musalla ini. Dengan alasan karena saya Wahabi, katanya Ustaz. Dengan tambahan kalau kau tidak mau cari tempat sholat yang lain, bagaimana cara menyikapinya? Ya, kalau orangnya bisa diajak dialog, ajak dialog. Apa itu Wahabi? Referensinya mana? Ya, jelas apa tidak? Ya. Kenapa? Karena apa gunanya tuduhan tanpa bukti? Ya, menuduh tanpa bukti ini jelas adalah kebatilan. Ya, dan apakah orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah layak dikatakan Wahabi? Ataukah kita, ya, sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran orang-orang luar Islam yang ingin menghancurkan Islam. Ya, dan kita harus sabar. Inilah dia tentunya risiko ketika menegakkan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan banyak tantangan, akan banyak cobaan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Videonya enggak nampak ini. Baik. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Kalau semua para sahabat itu nanti di akhirat tanpa hisab dan tanpa azab, apakah kita yang hidup di belakangan ini juga ada harapan untuk tanpa hisab dan tanpa azab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal kita melaksanakan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, tidak minta diruqyah, kemudian tidak pesimis dengan suara burung, kemudian juga tidak berubah dengan besi panas dan bertawakal kepada Allah azza wa jalla, maka insyaallah bisa mendapatkan hal tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya jika khususnya misal si A mempunyai hutang kepada si B, lalu suatu hari si A menjual barang ke si B untuk membayar, ya si A menyuruh memotong dari hutang si B, apakah boleh seperti itu? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Siapa tokoh Wahabi itu? Tokoh Wahabi itu adalah Abdul Wahab Rustum namanya. Ya, ini sudah diingatkan oleh ulama-ulama Al-Malikiyah. Sangat jauh jaraknya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi lah suatu tantangan ketika orang mendakwahkan kepada Tauhid, pasti akan disakiti, pasti akan diganggu, akan dicela. Sebagaimana Rasulullah SAW. Apa kata Warqah bin Naufal? Tidaklah seorang datang membawa seperti apa yang kamu bawa, melainkan mereka, ya, melainkan pasti akan diusir. Atau pasti akan disakiti. Nabi SAW mengatakan, awam mukhriji, apakah aku akan disakiti? Apakah aku akan diusir? Tidaklah seorang membawa seperti apa yang dibawa ya oleh para anbiya itu illa udhi, pasti akan disakiti. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa di 0811 390 110. Baik, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan. Demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan insyaAllah ta'ala esok pagi kita mulaikan kajian takhasus ahad. Ya, jangan lupa untuk membawa masker. Ya, kemudian diperhatikan protokol kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.